melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa anhu anna Umar radhiyallahu anhu kana idza quhitu استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري. Dibawakan pula oleh beliau dari hadis Anas bahwa Umar radhiyallahu an ketika di zamannya terjadi qahat, kekeringan dan tidak turun hujan lama, beliau bersama mukminin yang lain meminta hujan kepada Allah dengan keberadaan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul SAW. Sehingga Umar katakan, Allahumma inna kunna, ya Allah, kami dulu meminta hujan kepadamu dengan keberadaan Rasul di tengah-tengah mereka dan kau memberi kami hujan, maka kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan keberadaan paman Rasul ini Abbas, maka turunkan hujan kepada kami, dan mereka pun kemudian diberi hujan oleh Allah. Hadis di Bukhari. Sengaja Abbas yang disebut karena beliau orang yang terdekat nasabnya kepada Rasulullah SAW, paman. Ada Ali bin Abi Thalib, tapi secara nasab Ali ibnul Am, anak dari paman, yakni sepupu nisan bagi Rasulullah SAW. Ini lebih dekat Abbas, saudara ayah. Makanya kemudian Umar katakan, natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina, kami bertawassul kepadamu dengan keberadaan paman nabi kami Abbas bin Abdul Muttalib ini. Kalau itu di zaman Rasulullah SAW, keberadaan Rasulullah SAW yang dimaksud dengan doa Rasul untuk mereka agar Allah turunkan hujan kepada mereka. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa anhu anna Umar radhiyallahu an kana idza quhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib wa qala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina fasqina fayusqaun. Rawahul Bukhari.